Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد كمسلمين مسلمات Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, di wilayah Barlingmas Cakep. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati Anda semuanya, serta para pemirsa Niaga TV, kemudian Yufit TV, kemudian juga Usman TV. Dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita masih bisa melanjutkan kajian kita kitab Riyadu As-Salihin, taman orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Suaranya jelas? Sampai belakang jelas? Ya. Alhamdulillah, kita juga sudah sampai bab muraqabah dan masih di bab muraqabah, hadis keberapa? 62. Hadis yang cukup panjang gitu. Ya, hadis tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Perintah Rasul atau arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dan juga kita semuanya untuk menjaga Allah. Dan dari hadis ini kemarin kita simpulkan dua hal tentang manfaat dari atau faedah dari hadis ini. Yang pertama, setelah beberapa manfaat kita sebutkan, beberapa faedah dari hadis ini kita sebutkan. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali, adalah kita jadi apa? Berhati-hati dalam bertindak. Hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam apa? Bertindak. Bertindak itu maksudnya ya tindakan hati dan juga tindakan lisan dan anggota badan. Tindakan hati ya berarti batin. Jadi kalau batin itu, batinlah yang sesuai dengan syar'i. Kalau berkata dalam hati, berkatalah yang sesuai dengan apa? Syar'i. Batin sing apik. Nek wong tua, orang tua-tua kita itu menasihati, nek batin ya sing apik. Ini sesuai dengan syar'i. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui khianatnya mata, ya, dan juga apa yang disembunyikan di dalam hati. Berhati-hati dalam bertindak dalam hati. Kemudian hati-hati dalam mengucapkan. Sebelum mengucapkan, dipikir terlebih dahulu. Manfaat, madarat. Kalau manfaat kita ucapkan, kalau madarat kita tahan. Kemudian hati-hati dalam perbuatan. Hati-hati dalam perbuatan. Yakni memikirkan apakah perbuatan itu sesuai dengan syar'i. Kalau sesuai dengan syar'i, kemudian maksudnya sesuai dengan syar'i apakah wajib, ataukah sunnah, ataukah mubah. Kalau sesuatu yang kaitannya dengan yang mubah atau bahkan sunnah, maka perlu kita pikirkan juga maslahat dan mudaratnya. Ya, seperti halnya ibadu Ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang berjalan di muka bumi itu penuh dengan ketawaduan, penuh kehati-hatian. Jadi, mau bertindak mikir dulu. Itu ibadur Rahman. Ini pekerjaan saya. Ada pekerjaan di hadapan saya. Kira-kira pekerjaan ini mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari Allah. Ini saya mau nikah nih. Ini wanita ini yang mau saya nikah ini kira-kira mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari Allah. Ini saya mau nikah lagi nih misalnya. Ya, tadi kan yang nikah ya kan? Ini yang mau nikah lagi. Ini kira-kira saya nikah lagi itu mendekatkan diri kepada Allah atau justru menjauhkan diri kepada Allah. Ini saya mau nikah lagi ini. Berarti sudah berapa? 3 misalnya. Begitu juga seterusnya. Orang mau berdagang. Kira-kira perdagangannya itu mendekatkan diri kepada Allah ataukah menjauhkan diri kepada Allah. Memang tidak bisa seorang pun menjamin bahwasanya dia masuk surga, kalau mengamalkan ini dia akan masuk surga. Enggak, tapi kita tetap harus berhati-hati. Itulah ibadur rahman. Ini kata Ibnu Qayyim, yang namanya ibadur rahman itu adalah orang yang terlepas dari dua ketergelinciran. Ketergelinciran langkah dan ketergelinciran lisan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu selamat dari tergelincir kaki langkah kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diseru oleh atau dipanggil atau dikatakan oleh sesuatu oleh orang-orang jahil, maka mereka qalu, mereka mengatakan salama. Ini tidak melakukan kejahilan semisalnya. Ini selamat dalam lisannya. Maka perlu langkah. Ini semuanya ibadur rahman adalah orang-orang yang mengamalkan muraqabah. Muraqabah. Hati-hati dalam melangkah di dalam kehidupannya. Senantiasa penuh dengan pertimbangan. Ya. Saya akan melakukan ini maslahat atau tidak? Saya akan meninggalkan ini apa maslahatnya, apa mudaratnya? Jadi tidak gerusa-gerusu, penuh dengan pertimbangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini faedah yang pertama kemarin. Jadi kita semakin berhati-hati dalam bertindak. Demikian juga apakah perbuatan ini diridhoi oleh Allah ataukah tidak diridhoi oleh Allah. Ini juga manfaat dari hadis tersebut. Ya. Yang kedua, kemarin faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-62, apa? Kita merasa apa? Tenang. Masalah apapun yang menimpa kita, kita yakin bahwasanya Allah tahu. Masalah apapun yang menimpa kita, kita yakin Allah tahu. Jadi kita merasa diawasi dan dibimbing terus dalam masalah-masalah yang menimpa kita. Dan yang mengawasi adalah Zat yang Maha Kuasa. Jadi kita tenang. Yang mengawasi adalah Zat yang Maha Kaya. Yang menguasai adalah Zat yang Maha Kasih Sayang. Yang menguasai, yang mengawasi kita adalah Zat yang Maha Pemurah. Jadi kita merasa tenang di dalam kehidupan kita. Kita sakit, kita tahu Allah tahu kita sakit. Kita punya masalah ekonomi, kita tahu Allah tahu kita punya masalah itu. Sebagai pelajar, sulit dalam belajar, kita yakin bahwasanya Allah tahu tentang kesulitan kita. Nah, tinggal kita mengadukan. Ini manfaat dari muraqabah. Selain merasa diawasi dalam langkah-langkah kita, juga kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa-peristiwa yang menimpa kita. Ini hadis ke berapa? 62. Hadis ke-63. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis ke-63. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ar-Rabi', yang keempat. Hadis keempat dalam bab muraqabah. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah hadis ke-63. Atau masih hadis? Masih hadis. Ini sudah berapa lama kita baru sampai 63. Mudah-mudahan Allah berkahi. Allahumma amin. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Innakum lata'maluna a'malan. Innakum lata'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian, lata'maluna, sungguh melakukan perbuatan-perbuatan. Lata'maluna a'malan, mengerjakan perbuatan-perbuatan. Hiya, yang mana amalan-amalan tersebut, adaku fi a'yunikum minasy'ar, lebih sederhana, lebih sepele dalam pandangan kalian dibandingkan sya'ar. Apa itu sya'ar? Rambut. Rambut ngeledak siji. Bingung apa tidak kita? Nemu rambut ngeledak siji, bingung apa tidak? Tidak bingung. Yes. Biasa rambut. Ya. Jadi sepele. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian akan mengerjakan amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu menurut pandangan kalian lebih sepele dibandingkan rambut. Ini cuek, tidak begitu dipikir. Kunna na'udduha, padahal dulu kami menganggapnya, ini kunna na'udduha. Padahal dulu kami menganggapnya, memasukkannya, menghitungnya. Kami dulu menganggap amalan-amalan yang akan kalian kerjakan itu, dulu kami anggap ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk perkara-perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in. Ini orang-orang setelah sahabat. Beliau berkata bahwa kalian kelak akan mengerjakan amalan-amalan yang menurut kalian sederhana, sepele. Padahal amalan-amalan yang kalian kerjakan itu dulu di zaman kami sudah kami anggap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kami anggap perkara-perkara yang menghancurkan. Jadi kami menganggap itu besar, sementara kalian menganggap sepele. Bahkan lebih sepele dari rambut. Kehati-hatian seseorang terhadap dosa, terhadap maksiat, itu tergantung pada besar kecilnya keimanan di dalam hati orang tersebut. Kehati-hatian seseorang terhadap sebuah dosa itu tergantung pada besar kecilnya apa? Keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar keimanan seseorang, kepercayaan, keyakinan seseorang, rasa takut seseorang kepada Allah, maka semakin hati-hati. Tapi semakin ringan keimanan seseorang, semakin tipis keimanan seseorang, dia akan semakin menganggap sepele dosa-dosa yang dia kerjakan. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi hadisi Abdullah ibn Mas'ud al-Mawquf. Ini perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'mina, seorang mukmin itu, yara dhunubahu, menganggap dosa-dosanya, apabila dia mengerjakan dosa, seorang mukmin apabila dia mengerjakan dosa, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, dia menganggap dosa-dosa yang ada di sekelilingnya seakan-akan menganggap dirinya itu duduk di bawah sebuah gunung. Ya khafu an yaqa'a alaihi. Orang tersebut khawatir kalau-kalau kejeblosan gunung. Gunungnya ambles. Jenengan atau kita ini kalau duduk di bawah pohon yang tinggi sekali besar, kemudian pas angin. Angin halilintar, petir, geledek, geluduk, kira-kira khawatir atau enggak? Khawatir. Mbok-mbok napa? Wite roboh. Atau kalau enggak roboh, sambar geledek. Nauzubillah min zalik. Atau orang yang duduk di bawah wit kerambil pada kering. Njenengan bayangan gunung ambrol katane adoh ya. Padahal kan kambrolan gunung lebih berat daripada ketiban kerambil kering. Tapi itu saja sudah takut. Lungguh ning ngisor kerambil kering. Udah rasanya pas angin lagi. Apalagi sing lungguh anake. Duh, mengok-mengok. Kepriwun? Le, aja nang ngisor wit, lagi angin. Mbok gigal. Nah, jangan di bawah pohon, khawatir kalau kejatuhan. Seorang mukmin ketika melihat dosa-dosa berseliweran di samping kanan kirinya, karena kehidupan ini sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat seorang yang memasuki sebuah lorong lurus. Di kanan kirinya ada dua tembok. Dan di tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka. Cuma ditutup oleh tirai-tirai yang gampang dimasuki. Enggak perlu didobrak, disenggol wae Mas, bledeng sudah. Tirai bisa digambarkan ya. Kita jalan di lorong yang lurus, samping kanan kiri tembok, kemudian tembok itu banyak pintu-pintu yang terbuka, pintunya cuma ditutup apa? Tirai. Jadi yang berpenasaran, apa sih sing nang jero? Bles, mlebeng, bleng. Jalan lurus ini adalah jalannya Allah. Siratal mustaqim. Tembok-tembok itu adalah batas-batas aturan agama Allah. Pintu-pintu tadi adalah pintu-pintu kemaksiatan. Banyak sekali. Senggol dikit sudah masuk, sudah. Tanpa kita harus mendobrak, itu sudah gampang berbuat maksiat. Paribasane arep nyolong, ora kudu jam loro. Mau mencuri itu tidak harus jam 2 malam. Kapan? Bali ngaji. Maksudnya sandale niku lho, winser. Mau nyolong itu enggak harus jam 2 malam, set dadi sudah. Jadi. Jadi gampang sekali. Mau berzina enggak harus menyepi-nyepi sekarang itu. Tinggal maju setitik, dokrok pinggir dalan. Kenapa? Orang muda bilang cuci, cuci mata. Itu mau berbuat kemaksiatan sekarang mudah sekali. Ya sejak zaman dahulu sampai sekarang mudah. Dan terus sampai sepanjang masa. Berbuat kemaksiatan itu ramawi dobrak. Cukup senggol, masuklah ke daerah kemaksiatan. Nah, orang yang mukmin itu melihat kemaksiatan-kemaksiatan ini seperti halnya gunung yang akan menimpa dia, sehingga mau mendekati takut. Dan besar kecilnya, tebal tipisnya rasa takut itu tergantung apa tadi? Tebal tipisnya keimanan. Fa innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang mukmin melihat dosa-dosa itu seperti gunung yang hampir menimpa dia. Sebaliknya, wa innal fajira, sementara orang fajir, yara dhunubahu kadhubabin, dia memandang dosa-dosa itu seperti dhubab, laler, lalat. Marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Kepripun angger onten laler meh menclok teng irung. Bar niku napa dioyok? Atau kemudian pakai helm, kemudian pakai jas hujan, pakai baju astronot. Nah, wis cuma diginikan saja sudah. Mampir maning ya, ngene maning. Mampir lagi, sini lagi. Fa fa'ala hakadha. Orang fajir itu cuma dosa itu cuma nanti mampir lagi, segini lagi. Dianggap sepele. Ya itulah, kalau kita ingin mengetahui tingkat keimanan kita di dalam hati kita, coba bagaimana sikap hati kita terhadap dosa di sekeliling kita. Semakin kita rasa ada rasa takut untuk berbuat dosa, oh berarti imane lagi nopo? Lagi munggah, lagi naik. Tapi kalau lihat dosa kok santai-santai baik, malah melu seneng. Lihat dosa kok santai-santai saja, malah ikut apa? Bergembira, ikut menikmati. Ketahuilah bahwasanya keimanan kita sedang apa? Turun. Orang yang turun terkadang nopo? Anjrot. Anjrot ngertos? Gigal, terjun. Allah musta'an. Karena Ustaz, saya itu kalau lihat ada orang bicara tentang wanita menutup aurat, wanita menutup aurat, kok kelihatannya berlebihan banget Ustaz? Menurut saya biasa-biasa saja. Saya melihat wanita buka aurat dengan apa? Rok separuh, biasa Ustaz. Jangan terlalu lebay lah Ustaz katanya. Jangan terlalu apa? Lebay. Yang lebay itu kita, apakah kita? Yani kita ini dulu mungkin bahkan sebagian kita ya, tidak. Maksudnya bukan saya yang bicara bahwasanya aurat wanita itu harus begini, itu bisa menimbul. Saya mungkin di kalangan orang yang mungkin saja, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah mengampuni, ya. Terkadang orang mengatakan, saya biasalah melihat seperti itu. Enggak ada ser-ser dalam dada saya, biasa kok Ustaz. Kita katakan, itu karena kita sudah terlalu sering bersinggungan dengan maksiat. Jadi kepekaan kita itu kurang. Kepekaan kita kurang. Saya punya kelinci di rumah. Niki mboten promosi nggih. Saya punya kelinci di rumah. Namanya kelinci, di dalam rumah baunya bagaimana? Ya pesing lah wong, cemendil campur apa? Tapi karena tiap hari apa? Napa jenenge? Berinteraksi karo sing jenenge kelinci, ya biasa bae lah. Yang ngurustad Abdullah yang melebu, mau jangan, anu ki, wes diresik apa durung misalnya gitu. Ustaz Abdullah itu ketika masuk, anu ya ampuni, karena dia hanya sekali-kali masuk ke daerah situ, jadi dia masih peka. Sementara saya, irungnya wes kandel. Oh malah, kadang kelinci itu buat dilodo sama anak saya, masuk ke rumah biarkan saja begitu. Bisa difahami ya insyaallah. Pepatah Arab mengatakan, kasratul misas tuballidul ihsas. Siapa yang bisa terjemahkan? Ya, Syekh. Apa itu? Nah. Kasratul misas tuballidul ihsas. Iya. Barakallahu fik. Jazakallahu khair, Syekh Wahyu. Wahyu. Nah. Seringnya bersentuhan dengan sesuatu menyebabkan perasaan kita jadi apa? Biasa saja. Jadi kurang peka. Makanya ada orang mengatakan, "Lah lebih lah ayo gue. Terlalu berlebihan, kita aja biasa-biasa saja kok." Ada sebagian orang, teman saya, ini bukan saya, teman saya. Kalau saya bicara babi sama dia, udah, antuk, jangan bicara babi lagi katanya. Kenapa Ustaz? Katanya, saya itu gak kuat kalau dengar kata babi. Dengar gak kuat, kalau ngelihat Ustaz, kalau ngelihat saya muntah katanya. Itu lihat babi muntah. Kalau kita, wih, babi. Ini benar ini, kisah nyata. Teman saya dari mana? Dari Lombok. Fidallah. Jadi kalau lihat babi, saya muntah, Ustaz. Dan gak doyan makan beberapa hari, katanya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Kita kan, ya, lihat babi itu. Lebih lah Ustaz, bukan lebih, karena kita sering bersinggungan. Seorang yang terlalu sering bersinggungan dengan aurat wanita, seorang wanita yang terlalu sering bersinggungan dengan aurat laki-laki, tuballidul ihsas, akan mematikan rasa. Orang sekarang bilang ilfil, santai aja lah Ustaz, gak usah lebih ini karena ini. Makanya ya kita harus waspada yang semacam ini. Kita kadang dulu ketika awal-awal dapat hidayah, mulai senang sholat jamaah, mulai senang taklim, perkara-perkara seperti itu kelihatannya sesuatu yang gede banget. Tapi lama-kelamaan menjadi apa? Biasa. Ketahuilah, itu karat yang mulai melekat di dalam hati sanubari kita. Yang harus kita apa? Kita gerus, kita kikis, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah yang pertama. Bahwa apa tadi? kepekaan seorang, rasa takut seorang terhadap dosa itu tergantung apa? Besar, kecilnya, tebal, tipisnya keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masalah dosa, kita gak ada katakan lebay. Jangan-jangan kita yang terlalu sering bersinggungan dengan dosa. Sehingga tadi sering melihat aurat wanita, menganggap biasalah seperti itu. Dulu wanita pakai celana jin, celana demit, ya, ketat, ya kan, membentuk tubuh. Itu mungkin suatu yang apa, heboh banget gitu loh. Coba sekarang simbah-simbah pakai celana jin, ya kan? Itu kan. Kalau sekarang, dan jinnya itu bukan jin yang lebar, rok, itu bukan. Jin itu kan bahan gitu ya. Saya tidak bicara bahannya ya. Tapi bicara apa nih pun? Bentuknya. Yang pensil gitu. Semut lewat pura iso. Gitu. Saking seseknya semut sampai gak bisa lewat. Ibaratnya begitu. Lewat mati kehabisan apa? Oksigen. Hah? Kecepet dan yang lain-lain pokoknya. Saya juga heran kok bisa ya hidup dengan celana yang sesempit itu gitu loh. Mungkin dulu kita pandang ini suatu yang aneh. Tapi sekarang kayaknya biasa begitu. Padahal itu di zaman dulu sama saja dengan zaman sekarang. Dan itulah yang kita khawatirkan, itu adalah termasuk khasiat ariyat. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya apa? Telanjang. Nampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Kalaupun kainnya tebal tapi tetap mepet di badannya. Atau kainnya longgar tapi you can see. Yani transparan. Na'udzubillahi, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, mengampuni kaum muslimah yang berpakaian seperti itu, dan memberikan hidayah kepada mereka semuanya dan kita juga. Allahumma, amin. Faedah yang kedua, contoh. Perkara-perkara yang dianggap apa? Sepele padahal itu adalah besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan beberapa contoh. Di antaranya adalah salat berjamaah. Salat apa? Berjamaah. Masjidik mesti kebek napa mesti kurang? Mesti kebek napa mesti longgar nek salat jamaah? Kebanyakan longgar. Kenapa? Karena boleh dikatakan banyak yang tidak ikut sholat berjamaah. Padahal dulu di zaman sahabat, yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tidak menghadiri jamaah kecuali dua orang. Tidak ada yang absen dari jamaah kecuali dua orang. Satu adalah orang munafik. Yang kedua, orang yang sakit memiliki uzur. Jadi kalau enggak hadir bisa dipastikan nek ra loro ya berarti munafik. Kalau enggak munafik ya berarti loro. Loro napa? Lara. Lara. Sakit. Kalau sekarang dua ini. Padahal dua ini. Kalau sekarang banyak di antara kita yang mungkin menyepelekan sholat berjamaah. Padahal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang berjamaah hanya dua kemungkinan. Sakit, tapi nyatanya tidak sakit. Wong nang ngarep TV. Wong ketahunya lagi sehat-sehat banget, lagi macul. Ketane sehat banget, lagi jaga toko karo nonton HP sehat, ada pembeli langsung cegegak bangun, berarti sehat. Ini untuk laki-laki, bicaranya adalah untuk kaum pria. Berarti dia bukan orang yang sakit. Hanya satu kemungkinan berarti. Ini kalau di zaman Rasulullah loh. Kita bicaranya apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu kemungkinan lagi, berarti munafik. Itu dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Kalau ada orang yang tidak mendatangi jamaah, maka mereka hanya ada dua kemungkinan, munafik atau sakit. Kalau sekarang sangat disepelekan sekali yang namanya sholat berjamaah. Makanya tidak heran terkadang apa? Masjid sing datang ya cuma orang-orang yang sudah mambu lemah. Anu lemlaku pun semakin mendekati apa? Mendekati tanah. Jadi penciuman ke tanah itu sudah tajam. Alias sudah mendekati apa? Mati. Anggur sing dengaku. Kalau masih dengangak begini ya kadang masih malas untuk datang ke masjid. Ini perlu atau sangat disayangkan. Jumatan sama. Jumatan pun demikian. Jadi datangnya pada malas-malasan. Ketika khatib sudah naik baru dia datang. Sampai di Gunung Kidul itu khatib naik, salam cuma ada dua, khatib muadzin. Di salah satu masjid di Gunung Kidul. Khatib muadzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya cuma dua orang. Setelah itu baru berdatangan. Ya. Dan dari 50 kakak yang ada, mungkin 17 kakak yang datang. Alias 17 orang. Ya, Masya Allah. Kok Masya Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silahkan dalam masalah sholat coba pikirkan bagaimana umat ini menganggap sepele masalah sholat berjamaah sampai pun masalah sholat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.